ngono lho Mas. Mas Atut. Wedang ireng ning pinggir segara soki. Dadi tombo tresnanku sing ngembara ning pinggir segara kidul pasir alus sing ngancani ombakku blegar dadi saksi tanganku pengin ambil kegocekan karo banyu solo kabeh yen ana sliramu duh kepujaning atiku kancan ana rasa iki muga bisa